Maafkan saja niatku, sedikitpun ku tak menginginkanmu. Tak terbayang olehku jika harus mendua melewati turut waktu hidupku. Dirimu hanyalah seberkat kita lalu. Jangan tempat berpikir, jadikan ku kasihmu terbenuh.